ombak kan berhenti, sementara badai pun mengayun datang. Hempasan demi hempasan pun menerpa pantai, membawa sejuta duka dalam dirimu. Mengapa bunga-bunga berguguran, berbagai aroma kini pun menghilang. Kapankah ia akan mekar dan mekar kembali? Kadang hidup ini hanya tumpuan dosa. Oh, bukan salahmu dan bukan juga salahku, mengapa takdir ini menimpa kita? Oh, bukan salahku dan bukan juga salahmu, mengapa samudra cinta membawa duka? Mengapa samudra cinta membawa duka? Bawa arus cinta kita berdua. Tuhan, ku mohon padamu, ampuni dosaku, agar ku temukan damainya hati ini. Oh, bukan salahmu dan bukan juga salahku, mengapa takdir ini menimpa kita? Oh, bukan salahku dan bukan juga salahmu, mengapa samudra cinta membawa duka? Oh, bukan salahku dan bukan juga salahku, mengapa takdir ini menimpa kita? Oh, bukan salahku dan bukan juga salahmu, mengapa samudra cinta membawa duka? Mengapa samudra cinta membawa duka?